Diciptakan seorang insan, lembut hati berdu pandangan. Apabila berkata seluruh alam menyaksikan kesyahduan. Bagai tersentuh rasa percaya, tika terdengar kah? Aduhai, telah jauh berkelana entah di mana. Jalanannya ada jiwa hanya untuk kasihnya, biar panas memakai, biar renjang capai, telah mekar hati seindah purnama. Di buju sekadar acu sepirimu, ada kala meracuni imannya. Biar panas memakai, biar renjang capai, hati mekar. Peace.